Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwana fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat al-Islam, nikmat al-iman, dan juga nikmat dimudahkannya kita untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Dikarenakan ilmu ini adalah perkara yang sangat penting, yang seorang muslim maupun muslimah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga rasulnya untuk senantiasa menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka sudah sepatutnya bagi kita ketika kita dimudahkan untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dan Allah menyatakan, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan tidaklah ada suatu nikmat pada diri kalian melainkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat tersebut, maka nikmat tersebut akan tetap ada pada dirinya dan akan diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita ketahui bersama, dikarenakan manusia dilahirkan di dunia ini tentunya dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, maka sudah sepantasnya baginya untuk senantiasa semangat di dalam menghadiri majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian penglihatan, pendengaran, dan hati. Tujuannya adalah agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya ilmu itu senantiasa dibutuhkan oleh manusia sepanjang hidupnya, selama dia masih bernafas. Maka dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya kebutuhan seseorang terhadap ilmu aksar minat ta'ami wa syarab, lebih besar dibandingkan kebutuhannya terhadap makanan dan minuman. Kenapa demikian? Diterangkan oleh beliau rahimahullah, li'annahum yahtajuna ilaiha marratan aw marrataini fil yaum. Dikarenakan kebutuhan manusia terhadap makanan dan minuman di dalam satu hari cukup sekali atau dua kali atau tiga kali di dalam satu hari, ya. Adapun kebutuhan manusia terhadap ilmu ada dal anfas, selama dia masih bernafas. Maka ini menunjukkan betapa butuhnya kita terhadap ilmu. Maka tidak sepantasnya bagi kita untuk meremehkan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada. Terlebih lagi majelis-majelis ilmu yang ada, alhamdulillah di daerah kita sudah banyak terdapat majelis-majelis ilmu yang padanya diajarkan tentang Al-Quran, tentang As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Maka tidak sepantasnya bagi seseorang untuk bermudah-mudahan tidak menghadiri majelis ilmu. Sebagaimana ini dinasihatkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan, "Fala yajuzu lil insan an yatasahala fi huduri majalisil ilmi." Tidak boleh bagi seseorang untuk dia bermudah-mudahan di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu. Wasa'ya ilaiha, dan bergegas kepadanya. Kenapa demikian? Li'annahu qad yastafidu fa'idatan takunu sababan lidukhulil jannah. Dikarenakan bisa jadi dia ketika menghadiri majelis-majelis ilmu, dia akan mendapatkan suatu faedah yang ketika dia mendapatkannya kemudian mengamalkannya, maka dengan sebab itu akan memasukkannya ke dalam jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setiap dari kita menginginkan untuk masuk ke dalam jannah. Dan sudah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalannya menuju jannah, menuju surganya. Maka ini menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa semangat bersungguh-sungguh di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu yang ada. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan suatu faedah berkaitan dengan suatu hadis yang terdapat di dalam kitab Bahjati Qulubil Abrar. Dan hadis tersebut adalah hadis nomor 44. Maka bagi siapa saja yang hadir kemudian membawa kitabnya, maka antum semua bisa membuka kitab tersebut pada urutan hadis nomor 44. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajarinya dan mengambil faedah dari hadis tersebut, kemudian kita bisa mengamalkannya. Ikhwana fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a wa barakallahu fikum. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza matal abdu in qata'a amaluhu illa min thalathin, apabila seorang hamba telah meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya. Jadi sudah tidak ada amalan-amalan yang bisa untuk dia amalkan karena waktu untuk beramal sudah terputus dan alamnya sudah berubah. Setelah hidup di dunia maka dia akan berpindah ke alam barzah. Illa min salasin, kecuali tiga perkara. Jadi apabila seorang hamba meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga perkara. Apakah tiga perkara tersebut? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, yaitu shadaqah yang dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas lillah taala untuk kepentingan umat Islam, kepentingan umum, kaitannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia meninggal dunia dan sedekah harta tersebut yang dia berikan di jalan Allah masih dimanfaatkan, maka pahalanya akan senantiasa tetap mengalir kepadanya. Aw ilmin yuntafa'u bih. Kemudian yang kedua, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang dia pelajari, dia pahami, kemudian dia amalkan dan dia ajarkan kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa ya yang mengajarkan suatu ilmu kepada orang-orang yang la ya'lam, yang tidak mengetahui ilmu-ilmu tersebut, kemudian orang tadi menerimanya dan mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang beramal tanpa mengurangi pahala orang yang beramal tersebut. Maka semakin banyak orang yang dia ajari, maka semakin banyak pula pahala yang akan dia peroleh sekalipun dia telah meninggal dunia. Ini perkara yang kedua. Kemudian yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu, atau seorang anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, di sini disebutkan waladin salihin ya. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya kata-kata as-salih di sini merupakan syarat. Ya, anak yang saleh dialah yang akan memberikan manfaat kepada orang tuanya. Ya. Namun sebagian ulama yang lain menyatakan huwa ala sabili taghlib. Ini menunjukkan keumumannya. Bahwasanya anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya inilah yang yang memberikan manfaat kepadanya. Rawahu Muslim, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ini adalah tiga perkara yang akan senantiasa memberikan manfaat kepada seseorang yang telah meninggal dunia, ya, sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kepadanya atau mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, menjelaskan tentang hadis ini. Kata beliau rahimahullah, darud dunya ja'alaha Allahu daru amalin. Negeri dunia adalah suatu tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan badannya daru amal. Itu tempat untuk beramal. Jadi kita apabila ingin beramal, maka inilah tempatnya, yaitu ketika kita masih tinggal di dunia, ya. Adapun nanti kalau kita sudah ke alam barzah, ya, ke alam kubur, ini sudah lain lagi. Sudah tidak ada kesempatan lagi bagi kita untuk beramal. Terlebih lagi kalau sudah di alam akhirat yang sudah dibangkitkan kembali, ya. Nah, maka yang ada tinggallah apa? Permintaan pertanggungjawaban, ya, tentang amalan-amalan yang telah dia perbuat. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Apabila amalan-amalan yang diamalkan di dunia adalah amalan-amalan yang baik, maka kelak dia akan mendapatkan kebaikan, ya, akan dimasukkan ke dalam jannahnya, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in syarran fa syarr. Dan apabila amalannya adalah amalan yang jelek, maka yang akan dia dapatkan kelak adalah kejelekan pula. Nah, dan sudah tidak ada manfaatnya ketika mereka menyesal di akhirat kelak, ya. Jadi apabila ingin beramal, sekaranglah waktunya, ya, ketika kita masih hidup di dunia. Waktunya masih panjang, ya, masih longgar. Nah, yatazawwadu minha al-ibadu minal khair. Yang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, mengambil bekal padanya dari kebaikan-kebaikan. Dan amalan kebaikan itu sangat sangat banyak. Jadi ketika kita beramal dengan suatu kebaikan kemudian merasa jenuh, bosan atau malas, bisa berpindah kepada amalan yang lain, ya. Sebagai contoh misalkan ketika dia membaca Al-Qur'an, ya, sudah membaca, ya, dapat banyak, ya, satu juz atau dua juz, kemudian lelah, bosan, ya, nah, bisa berpindah pada amalan yang lain, nah, bersedekah, ya, berinfak, nah, atau mengasihi anak-anak yatim, menjenguk orang sakit, ya, mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan pemerintahnya. Ini adalah merupakan amalan-amalan kebaikan, dan masih banyak lagi contoh-contoh dari amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Maka negeri dunia adalah tempat untuk beramal, yang seorang hamba padanya mengambil bekal untuk menuju negeri akhirat dengan melakukan amalan-amalan kebaikan. Awishar, atau padanya juga terkadang manusia melakukan kejelekan-kejelekan, ya. Karena di dunia ini ada dua amalan, amalan yang baik dan amalan yang buruk, ya. Dan pada seorang hamba itu tidak ada paksaan, ya. Jadi tidak ada seorang hamba itu dipaksa untuk melakukan kebaikan terus, ya. Karena seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-iradah, kehendak, ya. Wal istita'ah, kemampuan, ya. Jadi tidak ada paksaan baginya untuk melakukan kebaikan, ya. Namun mereka diberikan hati untuk memilah-milah, ya, mana amalan yang baik, mana amalan yang buruk, ya, yang dengannya dia akan beramal. Jika amalannya yang dia kerjakan adalah amalan baik, maka ini merupakan kebaikan baginya. Ya. Apabila amalannya jelek, maka ini merupakan kejelekan, keburukan baginya yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lidaril ukhra wa hiya darul jaza. Jadi dunia adalah tempat untuk beramal, melakukan kebaikan-kebaikan atau kejelekan, ya. Yang akan dituai, yang akan dia peroleh balasannya, ya, di negeri al-jaza, negeri pembalasan. Wasayandamul mufarrituna idzan taqalu min hadhihi ad-dar wa lam yatazawwadu minha li akhiratihim ma yus'iduhum. Dan orang-orang yang meremehkan untuk beramal, ya, tidak mau beramal dengan amalan-amalan yang soleh, ya, mereka akan sayandam, akan menyesal, ya. Nah, mereka akan menyesal apabila mereka telah berpindah ke negeri yang lain dari negeri dunia ini, ya. Dikarenakan mereka belum mengambil bekal darinya, ya, amalan-amalan kebaikan untuk negeri akhiratnya. Yang apabila dia ketika di dunia beramal dengan amalan-amalan yang baik, tentunya dia akan menjadi bahagia kelak di akhiratnya, ya. Ketika di alam barzah dia akan mendapatkan nikmat kubur, ya. Sekalipun dia masih di dalam kubur, dia akan mencium baunya surga, ya. Akan dibukakan pintu dari surga sehingga dia mencium bau aroma surga, ya, yang sangat harum, dan kuburannya akan diluaskan, ya, seluas mata memandang. Namun sebaliknya, apabila amalannya adalah amalan jelek, tidak menjaga sholatnya, tidak menjaga puasanya, ya, tidak menjaga amalan-amalan yang Allah perintahkan kepadanya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, maka azab kuburlah yang akan dia peroleh, ya. Sehingga dia ketika di alam barzah akan mencium apa? Baunya neraka, ya. Dan mereka, nah, menginginkan agar tidak bersegera untuk ditegakkan hari kiamat, ya. Berbeda dengan orang yang mendapatkan apa? Nah, nikmat kubur. Mereka sangat senang apabila ditegakkan hari kiamat, karena dia akan bergegas untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan di dunia ini sangat mempengaruhi, ya, kebahagiaannya di akhirat kelak. Wa hina idzin la yumkinu al-istidrak. Maka ketika sudah berpindah dari negeri dunia ini ke negeri yang lain, ke alam barzah, ya, alam akhirat, nah, maka sudah tidak dimungkinkan lagi untuk, ya, mengejar, ya, untuk beramal, melakukan suatu amalan-amalan yang dengannya dia akan menjadi selamat, ya. Karena apa? Sudah terputus seluruh amalannya, ya, dengan dia berpindah ke negeri yang lain. Wala yatamakkanul abdu an yazida hasanatihi mithqala dzarratin. Dan tidak mungkin lagi seorang hamba untuk menambah kebaikannya sekalipun sebesar mithqala dzarratin, ya, biji sawi yang sangat kecil, ya. Nah, atau sebesar semut saja tidak mampu, karena waktunya sudah berbeda, tempatnya sudah berbeda. Tempat untuk beramal adalah di dunia, ya. Adapun di alam barzah, nah, setelah ditegakkan hari kiamat, ya, nah, ini amalannya, nah, sudah tidak bermanfaat lagi, ya, sudah tidak ada amalan, yang ada adalah al-jaza, balasan. Wala yamhu min sayyiatihi kadzalik, dan sudah tidak mampu baginya untuk menghapus kesalahan-kesalahannya. Tidak mampu untuk menghapus kejelekan-kejelekannya. Berbeda ketika kita masih hidup di dunia, ya. Misalkan ketika kita berbuat kesalahan, bermaksiat kepada Allah, ya, tanpa sengaja misalkan atau dengan sengaja, kemudian kita sadar, ya, bisa bagi kita untuk menghapusnya dengan cara apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan cara melakukan amalan-amalan salih yang lainnya, ya. Sebagaimana disebutkan, ya, as-salawatul khamsu, ya, naam, wal jum'atu ilal jum'ati, wa ramadhanu ilal ramadhan, mukaffiratun lima bainahuma, ya, majtuni batil kabair, bahwasanya sholat lima waktu, ya, dari sholat yang satu ke sholat yang lain, atau puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan yang lain, ya, nah, atau sholat Jum'ah yang satu dengan Jum'ah yang lainnya, ini bisa apa? Menghapuskan kesalahan-kesalahannya selama dia meninggalkan dosa-dosa besar, ya. Nah, adapun dosa-dosa besar tentunya harus bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka orang-orang yang meremehkan untuk beramal ketika masih di dunia, maka ketika berpindah ke negeri akhirat, mereka akan menyesal. Apakah bermanfaat penyesalan mereka? Tentunya tidak. Ya, tidak mungkin mereka dihidupkan kembali ke dunia, ya. Wa qata'a 'amalul 'abdi 'anhu illa hadhihi al-a'malu thalathah allati hiya min athari 'amalihi. Dan terputuslah seluruh amalan seorang hamba darinya, ya, kecuali tiga perkara tersebut yang telah disebutkan dalam hadis, ya. Yaitu sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah, coba kita pikirkan, ya, kita tanyakan kepada diri-diri kita, sudahkah ada tiga perkara tersebut pada diri kita, ya, sehingga dengannya apabila kita dijemput oleh ajal kita untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menjadi bahagia, ya. Nah, tentu diri-diri kita yang tahu, ya. Nah, adapun orang lain enggak tahu, ya. Nah, kemudian beliau al-muallif rahimahullah menjelaskan, ya, tiga perkara tersebut, ya, dan beliau merincikannya. Perkara yang pertama adalah as-shadaqatul jariyah, ya. Apakah yang dimaksud dengan as-shadaqatul jariyah? Ai al-mustafnam al-mustamirru naf'uha. Sedekah jariyah adalah suatu sedekah yang manfaatnya ini senantiasa mengalir bagi siapa? Bagi pelakunya, ya. Bagi orang yang bersedekah. Apa contohnya? Wadzalika kalwaqfi. Dan contohnya adalah seperti wakaf, ya. Baik mewakafkan tanahnya atau mewakafkan Al-Qur'an atau yang lainnya, ya, di sini akan disebutkan. Nah, kal waqfi lil aqarat allati yuntafa'u bimaghalliha. Sebagai contoh wakaf, nah, untuk al-aqarat. Al-aqarat maknanya adalah barang-barang yang tidak bisa dipindah, ya. Seperti mewakafkan sumur, ya, yang bisa diambil apa manfaatnya berupa air, ya, untuk minum, untuk mencuci, ya. Kita butuh enggak terhadap air? Tentunya butuh, ya. Nah, kalau tidak ada air, mungkin kita bisa mati, ya, bisa meninggal dunia dikarenakan sangat hausnya, ya. Nah, atau tanah-tanah, ya, yang padanya akan dibangun tempat-tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atau mewakafkan jalan dan yang lainnya. Awil awani allati yuntafa'u bisti'maliha, atau mewakafkan al-awani, yaitu wadah-wadah, ya, bejana-bejana, ya, yang dengannya kita bisa memanfaatkannya dengan cara digunakan, ya. Nah, ini juga merupakan sedekah jariyah. Awil hayawanat allati yuntafa'u birukubiha wa manafi'iha. Atau wakaf berupa hewan-hewan, ya. kuda, sapi, ya, atau kerbau, ya, yang bisa diambil manfaatnya dengan cara dikendarai, ya. Kalau sapi dikendarai enggak? Jarang, ya, enggak ada mungkin. Adapun kuda, ya, dikendarai. Terlebih lagi pada zaman-zaman dahulu, ya, ketika belum didapati apa? Kendaraan seperti sekarang, ya. Ketika mereka berperang menggunakan kuda, safar juga dengan kuda, ya. Sekarang ada yang safar dengan kuda? Ada. Dengan mobil kuda, iya. Nah, jadi bisa kita ambil manfaatnya, ya, dengan cara dikendarai atau mengambil manfaat dari perahan susunya, misalkan, ya. Awil kutubi wal masakhifi allati yuntafa'u bisti'maliha wal intifa'i biha. Atau bisa juga mewakafkan kitab-kitab, ya, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, wal masakhif, ya, yaitu mushaf-mushaf, ya, Al-Quran. Misalkan seorang memiliki harta, dia membeli Al-Quran, ya, kemudian dia wakafkan, ya, diletakkan di suatu ma'had atau di masjid-masjid agar dimanfaatkan oleh kaum muslimin, ya. Maka ketika, ya, ada orang yang bacanya, dia akan mendapatkan apa? Pahalanya. Padahal seseorang ketika membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, mendapatkan pahala yang sangat banyak. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka baginya akan mendapatkan suatu kebaikan, ya, mendapatkan satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, dan aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamu harfun, wa mimu harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, ya. Kemudian lam itu satu huruf dan mim satu huruf. Maka ketika seorang hamba dia membaca Al-Qur'an, ya, membaca alif lam mim satu ayat, ya, tentunya itu bukan satu huruf tapi tiga huruf. Berarti dia akan mendapatkan satu kebaikan, akan mendapatkan tiga kebaikan, ya. Dan disebutkan dalam hadis-hadis, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dari satu kebaikan ini sampai 10 kebaikan atau bahkan, ya, 700 kebaikan dan bahkan lebih dari itu tanpa batas, ya. Nah, coba bayangkan kalau kita membaca satu juz, berapa huruf yang kita baca? Berapa kebaikan yang kita dapatkan, ya. Maka ketika ada orang yang bacanya, maka orang yang mewakafkan mushaf tersebut akan mendapatkan pahala, ya. Nah, semakin banyak yang dia wakafkan dan semakin banyak orang yang mengamalkannya, dia akan senantiasa mendapatkan pahala yang banyak sekalipun dia telah meninggal dunia, ya. Kemudian awil masajid, atau mewakafkan hartanya untuk membangun masjid, ya. Sebagaimana kita ketahui, masjid ini adalah tempat ibadah, ya, yang padanya digunakan untuk sholat 5 waktu, ya, sholat Jum'ah, kemudian berzikir, membaca Al-Quran, ya, merupakan kebaikan padanya, ya. Dan masjid ini adalah tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, ya. Sebagaimana terdapat dalam hadis, ahabbul baqa'i ilallah masajiduha. Nah, tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai apa? Masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallah al-aswaq, ya. Nah, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah al-aswaq. Jadi tempat-tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya, dan tempat-tempat yang paling Allah benci adalah al-aswaq. Apa artinya? Pasar-pasar, ya. Kenapa pasar yang paling dibenci? Karena di sana, ya, sering terjadi perkara-perkara yang mungkar, ya. Ikhtilat, campur baur antara apa? laki-laki perempuan, kemudian sering terjadi perkara riba, ya, nah, musik-musik dan yang lainnya, banyak sekali terdapat kemungkaran. Berbeda halnya dengan masjid, ya, digunakan untuk sholat, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taklim, ya. Nah, ini adalah merupakan kebaikan-kebaikan, ya. Jadi ketika ada kesempatan untuk kita andil di dalam membangun masjid, ya, hendaknya kita apa? Bersemangat, ya, untuk membantu, ta'awun, ya. Nah, dan disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qol, bahwasanya beliau bersabda, man bana masjidan yabdahi bihi wajhallah bunyalahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun sebuah masjid dalam rangka dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baginya suatu rumah di surga. Pengin enggak? Tentunya pengin, ya. Kalau kita dibangunkan rumah di surga, tentunya kita juga akan masuk ke dalam surga, ya. Nah, jadi enggak cuma ada rumahnya saja, ya. Tentu ada penghuninya. Nah, ini adalah merupakan kebaikan yang agung, ya. Yang sudah sepantasnya bagi kita untuk berlomba-lomba. Wal madaris, dan begitu juga mewakafkan, ya, madrasah-madrasah. Ya, kita punya harta yang melimpah misalkan, maka ketika dibutuhkan suatu madrasah, tempat belajar, ya, untuk anak-anak kita, ya, nah, maka hendaknya kita bersemangat, ya, karena ini merupakan sedekah jariah, ya. Nah, coba kita bayangkan kalau nggak ada madrasah, ma'had, ya, di mana tempat belajarnya anak-anak kita, ya. Mau belajar di rumah terus? Tentunya tidak, ya. Terkadang anak-anak bosan, ya. Nah, maka sangat dibutuhkan, ya, madaris, yaitu tempat-tempat untuk belajar seperti ma'had, ya. Nah, atau madrasah-madrasah yang lain yang padanya diajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya tarbiyatul aulad, pendidikan terhadap anak itu adalah tanggung jawab siapa? Orang tua, ya. Nah, namun kebanyakan orang tua sekarang, ya, mungkin, nah, yang mampu untuk mengajari, mendidik anak-anaknya dengan benar, ya, itu sedikit, ya. Maka apabila mereka tidak mampu, hendaknya mereka menitipkan, mengamanahkan anaknya ke siapa saja yang mampu untuk mengajarinya, ya. Tentunya tidak lepas dari ta'awun, ya, antara orang tua dengan orang-orang yang mengajarinya, ya. Maka dibutuhkan adanya tempat-tempat untuk belajar. Wal buyut, dan juga mewakafkan rumah-rumah, ya. Nah, jadi karena banyaknya manusia, terkadang ada orang-orang yang tidak mampu untuk membangun rumah, ya. Ketika ada orang yang mewakafkan rumah, kemudian orang yang membutuhkan menempatinya, menggunakannya, ya, maka orang yang mewakafkan tadi, ya, akan mendapatkan pahalanya, ya, selama tempat tersebut masih digunakan, ya, terlebih lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia telah meninggal dunia, dia akan senantiasa mendapatkan pahalanya. Wa ghairiha allati yuntafa'u biha, dan dari amalan-amalan, ya, dari harta wakaf yang lainnya yang diambil manfaatnya. Faquluha ajruha jarin 'alal 'abdi. Maka seluruhnya tadi yang telah kita sebutkan itu pahalanya akan senantiasa mengalir, ya, 'alal 'abdi, atas orang hamba yang telah mewakafkannya, mensedekahnya, ya. Madama yuntafa'u bi syai'in minha, selama benda-benda tersebut masih diambil manfaatnya, sekalipun sedikit, ya. Wa hadza min a'zami fadailil waqfi, dan ini adalah merupakan seutama-utama ya dari keutamaan wakaf ya. Nah, wa khususan al-awqaf allati fiha al-i'anatu 'alal umuri diniyyati. Ya. Terkhusus lagi harta-harta wakaf yang diberikan olehnya yang padanya berkaitan dengan ya untuk menolong perkara-perkara yang kaitannya dengan diniyah ya, keagamaan ya. Karena ada wakaf yang untuk kepentingan umum seperti jalan ya. Nah, atau WC ya, sumur ya, ini kan umum. Namun ada juga yang terkhusus ya, masalah diniyah agama seperti masjid ya. Kemudian mewakafkan mushaf, kitab-kitab para ulama ya, madaris dan yang lainnya. Disebutkan di sini kal ilmi wal jihad wat tafarruh lil ibadah wa nafidhalik, seperti untuk ilmu ya, kemudian untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk tafarruh lil ibadah ya, meluangkan ya waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lainnya daripada itu. Walihada ishtaratul ulama fil waqfi an yakuna masrifuhu ala wajhati birrin wa qurbatin. Nah, oleh karena itu para ulama mempersyaratkan pada wakaf hendaknya ya masriful waqfi ya, tempat wakaf itu adalah sifatnya berkaitan dengan bir. Ma ma'na al-bir? Kebaikan ya, baik kebaikan untuk kaitannya dengan agama atau maslahat umum ya. Wa qurbatin, dan kaitannya dengan qurbah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama. Kemudian perkara yang kedua yang akan bermanfaat bagi pelakunya ketika meninggal dunia adalah al-ilmu alladhi yuntafa'u bihi min ba'dihi, yaitu ilmu yang diambil manfaatnya atau ilmu yang bermanfaat baginya min ba'dihi, yaitu setelah sepeninggalan dia, setelah dia meninggal dunia ya. Kal ilmi alladhi 'allamahu at-talabata al-musta'idina lil ilmi, contohnya seperti ilmu yang dia ajarkan kepada para thalabah, para santri ya, yang memang mereka sudah bersiap-siap untuk mendapatkan ilmu ya. Hari-harinya memang dia tujukan untuk mendapatkan ilmu ya. Wal ilmi ladzina syarahu bainan nas, atau ilmu yang dia sampaikan kepada masyarakat manusia secara umum, tidak hanya di madrasah ya, di ma'had, namun yang di rumah-rumah ya, atau di halaqah-halaqah ilmu yang lain. Nah, wal kutubil lati sannafaha fi asnafil ulumin nafi'ah. Nah, dan masuk juga ya, ketika kita mendapati seseorang tidak tahu tentang suatu perkara ya, kemudian kita tahu, kita ajarkan ya. Jadi yang namanya dakwah tidak mesti harus menunggu apa? Ilmunya banyak ya. Sekalipun kita mendapatkan satu ilmu kemudian kita amalkan ya, kita ajarkan, ini tidak mengapa ya, selama kita mampu. Dan namanya dakwah, menyampaikan suatu ilmu tidak harus di mimbar-mimbar ya, di majelis-majelis taklim. Namun kapanpun ada kesempatan ya, maka hendaknya kita apa? Kita sampaikan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat ya. Ketika kita melihat ya, butuh untuk kita sampaikan sebagai nasihat pada saudara kita yang belum tahu misalkan, kita sampaikan ya. Karena pahalanya sangat sangat besar ya. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya ya. Disebutkan dalam hadis, tanpa mengurangi pahala orang yang beramal ya. Jadi semakin banyak yang dia tunjuki tentang suatu ilmu dan mengamalkan, maka akan semakin banyak pula pahala yang dia dapatkan. Tentunya siapa yang manusia yang paling banyak pahalanya? Tentunya Rasulullah, ya. Karena beliau yang pertama kali, ya, mendakwahkan ke umat Islam, ya. Nah, dan kita hendaknya mencontoh sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh semangatnya beliau di dalam, ya, menyampaikan suatu ilmu, ya, kepada orang-orang yang tidak mengetahuinya. Kemudian, wal kutubilati sunnafaha fi asnafil ulumin nafi'ah, atau bisa juga berupa kitab-kitab yang telah ditulis, ya, oleh para ulama di dalam berbagai macam cabang dari ilmu yang bermanfaat, ya. Wa hakadha kullu ma tasalsala al-intifa'u bi ta'limihi mubasharatan aw kitabatan fa inna ajrahu jarin 'alaihi. Maka demikianlah, ya, segala sesuatu yang berantai manfaatnya, ya, saling bersambung, ya, dengan cara mengajarkan ilmu tersebut mubasharatan, baik secara langsung, ya, au kitabatan, atau dengan tulisan, ya, maka sungguhnya pahalanya akan senantiasa apa? Mengalir kepadanya. Fakam min ulama ahudatin matu min mi'atin minasinin wa kutubuhum musta'milatun. Dan betapa banyak dari para ulama yang mereka adalah, nah, orang-orang yang memberikan petunjuk, yang mengajarkan manusia, nah, yang telah mereka telah meninggal dunia, ya, beberapa ratus tahun yang lalu. Nah, para ulama tersebut telah meninggal dunia beberapa ratus tahun yang lalu. Ya. Akan tapi kitab-kitab mereka masih digunakan, ya. Tentunya mereka mendapatkan pahala enggak? Mendapatkan pahala, ya. Nah, wa talamidhuhum qad tasalsala khairuhum wa dzalika fadlullah. Dan murid-murid mereka juga sangat banyak, ya, turun temurun, ya, tasalsul. Nah, maka kebaikannya juga senantiasa terus mereka dapatkan, ya, karena saling menyambung, ya. Jadi yang pertama mengajarkan kepada yang berikutnya, nanti yang berikutnya mengajarkan kembali ke orang-orang yang di bawahnya, ya, begitu seterusnya. Wadzalika fadlullah, dan yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita apa? Dimudahkan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Karena dengannya kita akan mendapatkan ilmu, ya. Nah, mengangkat kebodohan dari diri kita, yang dengannya kita bisa beramal dan kita bisa apa? Menyampaikan kepada orang lain. Yang ini akan memberikan manfaat kepada kita setelah meninggalnya kita, ya. Setelah berpindahnya kita ke negeri akhirat. Nah, ini adalah perkara yang kedua. Kemudian perkara yang ketiga, ya, perkara yang terakhir adalah al-waladu salih, yaitu anak yang salih, ya. Nah, tentunya setiap dari kita, ya, orang tua, ya, baik ayah ataupun ibu, nah, senantiasa menginginkan untuk mendapatkan apa? Anak yang soleh, ya. Nah, apabila kita punya anak yang banyak, anaknya soleh-soleh semua, masya Allah, ya. Nah, tentunya itu juga butuh ilmu untuk mendidiknya, ya. Diterangkan oleh beliau rahimahullah, al-waladu soleh, waladu sulbin, aw waladu ibnin, aw bintin, zakarin, aw unsa. Jadi anak yang soleh ini mencakup anak kandungnya, ya. Atau anak dari anak laki-lakinya, apa namanya, cucu, ya, cucu laki-laki, ya, au bintin, atau anak dari anak perempuannya, ya. Nah, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, yuntam yantafi'u waliduhu bi salahihi wa du'aihi. Nah, maka orang tersebut akan mengambil manfaatnya, ya, seorang yang memiliki anak tersebut akan mengambil manfaatnya, ya, dari doa-doa mereka. Fahuwa fi kulli waqtin yad'u liwalidayhi bil maghfirati warahmah. Dan dia, anak yang soleh tersebut, ya, senantiasa, ya, mereka berdoa untuk kedua orang tuanya, ya, mendoakan kebaikan dengan ampunan dan rahmat, ya, dan mendoakan kedua orang tuanya untuk diangkat derajatnya kelak di jannah, wa husulil matsubat, dan agar mereka mendapatkan pahala-pahala yang melimpah, ya, sehingga dengannya mereka akan bahagia di akhirat, ya. Ini adalah merupakan kebaikan baginya, ya. Karena seseorang yang telah meninggal dunia, ya, sudah tidak ada lagi harapan dari amalan dirinya sendiri, ya. Nah, ketika dia memiliki anak-anak yang soleh, maka sangat memberikan apa? Manfaat baginya, ya. Dan disebutkan di dalam hadis, ya. Nah, bahwasanya seseorang, nah, di akhirat kelak, ya, atau di jannah, ada seseorang yang diangkat derajatnya, ya. Padahal dia mengetahui bahwasanya amalannya itu sedikit, tidak mungkin untuk mendapatkan derajat yang tinggi, ya. Nah, disebutkan dalam hadis, inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya ada seorang yang akan diangkat derajatnya di surga. Nah, fayaqul, maka orang tersebut, anna hadza, karena orang tersebut heran, ya, kenapa dia mendapatkan derajat yang tinggi di surga padahal ketika melihat amalannya sedikit, ya. Nah, harusnya tidak sampai pada tingkatan tersebut, ya. Maka dia mengatakan, anna hadza, nah, bagaimana dengan ini, ya? Aku kok bisa sampai mendapatkan derajat yang tinggi, ya. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalak. Hal ini disebabkan apa? Karena permintaan ampun, ya, dari anak-anakmu, ya, untukmu. Nah, pingin enggak seperti ini? Tentunya pingin, ya. Karena kita manusia, ya, sering berbuat apa? Kesalahan, berbuat dosa, ya, baik pada waktu siang ataupun malam, ya. Tentunya sangat butuh apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika anak-anak kita yang soleh mendoakan, ya, untuk kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, maka ini sangat memberikan apa? Manfaat, ya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan apa? Anak-anak yang soleh, ya, yang beriman, bertakwa, ya. Nah, dan mendapatkan balasan yang baik kelak di akhirat, ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin ini saja yang bisa ana sampaikan, ya. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kebaikannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahannya, ana mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.